Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah mempelajari empat ciri atau tanda-tanda di antara nifaq asghar. Okay. Meskipun sekali lagi ini dinamakan nifaq asghar, perkaranya bukan ringan. Baik. Kenapa demikian? Karena satu saja dari ciri-ciri yang ada, ya, itu merupakan perangai atau sifat atau karakter yang sangat-sangat jelek. Baik itu dusta di dalam ucapan ataupun menyelisihi janji ataupun mengkhianati amanah, demikian juga curang, ya, ketika terjadi perselisihan. Ini semua sifat-sifat yang tercela. Baik, apalagi kalau sampai terkumpul pada diri seorang sifat-sifat tersebut. Kita masuk insyaallah pada kesempatan ini al-khaslatul khamisah. Perangai atau sifat yang kelima dari sifat munafikin nifaq asghar. Di hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahada ghadara." Makna ghadara ay lam yafi bil ahd. Tidak menunaikan apa yang telah disepakati, ya, dibuat perjanjian. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang al-wa'd, di mana di antara ciri dari munafikin adalah idza wa'ada akhlafa. Ini yang sudah kita pelajari. Di sini idza ahada ghadara. Tentu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua ciri ini, ada hal yang berbeda di antara keduanya. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama, di sana ada perbedaan antara al-wa'd, al-wa'd janji, dengan al-ahd, yang mungkin lebih mudah dalam bahasa kita dengan perjanjian. Ya, di mana perjanjian adanya, yakni kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun janji ini dari satu arah kepada pihak yang lain. Ini sih perbedaan antara al-wa'd dengan al-ahd. Sebagian ahli lughah menerjemahkan al-wa'd ikhbarun an fi'lil mar'i amran fil mustaqbali yata'allaku bil ghair. Ikhbar, yaitu pemberitaan, an fi'lil mar'i, tentang perbuatan seorang, amran akan suatu perkara, fil mustaqbal, yang akan dia lakukan di waktu yang akan datang, yata'allaku bil ghair, yang terkait dengan orang lain. Ini al-wa'ad, janji. Misalnya seorang mengatakan saya, ya, bulan depan mau beri kamu misalnya hadiah. Nah, ini terkait dengan orang dan ini dari satu arah. Adapun al-ahad adalah al-wa'ad al-makrun bisyart, suatu janji yang disertai dengan syarat. Yang mungkin lebih mudah dalam hal ini, yakni apa yang disertakan dengan perjanjian, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Baik. Bisa difahami bedanya? Ya. Nah, sekarang ciri dari ciri munafikin adalah jika melakukan perjanjian, ya, maka dia ghadara, yakni lam yafi bil ahd, tidak menunaikan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Ini ciri yang kelima. Kita lihat keterangan Asy-Syarih rahimahullah, wa qad amara Allah bil wafa'i bil ahd. Kama qala ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidih. Wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah memerintahkan untuk menunaikan al-ahd, yakni apa-apa yang telah menjadi kesepakatan perjanjian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nahl di ayat yang 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan hendaklah kalian semua menunaikan bi ahdillah, atas apa yang menjadi perjanjian dengan Allah tatkala kalian, ya, melakukan perjanjian itu. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian, ya, apa yang telah kalian sumpahkan, ba'da tawkidiha, setelah kalian tegaskan, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, demikian juga dengan wasaik, catatan-catatan, ya, penandatanganan-penandatanganan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian ketika itu, yakni ketika melakukan perjanjian itu, telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan, sebagai kafil, jaminan atas diri-diri kalian. Tayyib, dari ayat ini menunjukkan bahwa sebuah ahd, ya, sebuah perjanjian itu terkadang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik itu ibadah secara umum ataupun sesuatu yang seseorang mewajibkan atas dirinya, yang pada asalnya sesuatu tadi tidak wajib, seperti yang kita kenal di istilah apa? Nazar, ya, istilah nazar. Baik. Demikian juga terkadang terkait dengan muamalah dengan hamba. Ya, dalam perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan secara umum, ya, dengan seluruh manusia ataupun lebih khusus dalam skop hubungan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kemudian wa fi sahihaini, di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibni Umar, Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahasanya beliau telah bersabda, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah. Setiap ghadir, orang-orang yang menyelisihi, ya, sebuah perjanjian, mereka memiliki liwa, bendera-bendera, ya, yang diberikan kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi uqubah ini, hukuman ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan ini termasuk min kabairiz dzunub. Ya. Termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena adanya ancaman di akhirat. Ya, ini di antara perkara yang menunjukkan sebuah dosa itu dosa besar, di antaranya ketika adanya ancaman di akhirat. Fa yuqalu, maka dikatakan di saat itu, di saat orang-orang yang melakukan yakni penyelisihan atas sebuah perjanjian, ala ketahuilah hadhihi ghadratu fulanin, bahwa ini adalah ghadrah, yakni penyelisihan, ya, tanda penyelisihan yang dimiliki oleh fulan. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perkara yang demikian di yaumul qiyamah, di saat seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menerangkan kandungan hadis ini dalam kitab beliau Fathul Bari. Qala rahimahullah, wal hikmatu fi nasbil liwa'i anna al-'uqubata taqa'u ghaliban bididdi dhanbi. Hikmah dari dipancangkannya bendera atas pelaku perbuatan ini, kata beliau, anna al-'uqubata, bahwa sungguhnya uqubah, hukuman, taqa'u ghaliban bididdi dhanbi, umumnya terjadi dalam bentuk lawan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang. Ini secara umum. Nah, di sana ada bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagaimana yakni bentuk perbuatan, ya, dosanya ketika di dunia. Ya, contohnya pada pelaku bunuh diri. Ya. Maka mereka akan dihukum di akhirat dengan dia melakukan, ya, tindakan yang dilakukan di dunia, yang membunuh dirinya dengan pedang, maka dia akan menusuk-nusuk dirinya dengan pedang. Ya, wal iyadzubillah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ya, umumnya terjadi dalam bentuk lawan dari perbuatan dosa tersebut. Kata beliau selanjutnya, falamma kana al-ghadaru min al-umuril khafiyyah. Tatkala al-ghadar, penyelisihan terhadap sebuah perjanjian, termasuk dari perkara-perkara yang khafiyah, ya, termasuk di antara perkara-perkara yang tersembunyi, ya, karena tidaklah seseorang melakukan ini kecuali didasari adanya khianat, dan khianat ini sesuatu yang tersembunyi, ya. Tidak seorang melakukan ini kecuali adanya sebuah makar, dan makar ini tindakan tersembunyi. Kata beliau, nasaba antakuna ukubatuhu bisyuhrah. Maka sangatlah cocok, sangatlah sesuai ketika dia melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi. Ya, sangatlah sesuai untuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap perbuatan tersebut bisyuhrah, diumumkan secara syuhrah masyhur, sehingga semua orang mengetahuinya. Dan itu terjadi, ya, di yaumul qiyamah, pada hari yang seorang tidak mungkin lagi akan bisa memperbaiki amalannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wan nasbul liwa'i, dipancangkannya bendera, yang istilah liwa, ya, ini yang lebih pas dengan istilah bendera perang, ya, seperti umbul-umbul itu, ya, bukan bendera yang kotak itu seperti itu. Kalau bendera yang kotak disilahkan dengan alam, ya, seperti itu. Yang tentunya bendera yang dipakai dalam perang ini kan lebih nampak lagi, ya. Ya, karena kan itu sebagai tanda keberadaan komandan pasukan. Ya. Sementara perang bukan jumlahnya 3 atau 4 orang, ya, ribuan seperti itu. Sehingga terlihat betul di mana keberadaan pemimpin atau komandan pasukan tersebut. Ini bukan bendera kecil, ya, ukuran 60x90, bukan. Kata Al-Hafidz, wa nasbul liwa, dan dipancangkannya bendera, ya, al-liwa, bendera, asyharul asyai indal Arab. Kata beliau, ini adalah, ya, paling masyhur, paling terkenalnya, paling nampaknya dari perkara-perkara yang ada indal Arab, ya, di sisi bangsa Arab, yang dengan itu semua orang akan tahu, semua orang kan mengenal, ya. Sehingga dari sini perbuatan ini waliyadzu billah, betul-betul pelakunya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak keturunan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga menjelaskan kandungan yang ada pada hadis ini. Kata beliau, wal hikmatu fi hadza. Dan hikmah terkait dengan perkara ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memancangkan untuk mereka para pelaku, ya, pengkhianatan dalam sebuah perjanjian. Annahu lamma kana al-ghadaru khafiyan la yattali'u 'alaihi an-nas. Tatkala perbuatan ghadar, ya, ini sesuatu yang tersembunyi yang manusia tidak mengetahuinya. Fa yaumal qiyamati yasiru 'alaman mansyuran 'ala sahibihi bima fa'ala. maka pada yaumul kiamah nanti, ya, bentuk pembatalan atau pengkhianatan terhadap sebuah perjanjian ini berubah menjadi alaman, menjadi bendera yang mangsyuron, yang berkibar, ala sahibihi bima fa'ala, yang menunjukkan kepada pelakunya atas apa yang telah dia perbuat tersebut. Kata beliau selanjutnya, wahakada, dan demikianlah, yudhiru linnas, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada manusia, ma kanu yusirrunahu, apa yang mereka, orang-orang tersebut, yusirrunahu, yani berusaha untuk menyembunyikannya, mensirkannya, minal makri, dari perkara makar yang mereka lakukan, wa yukhzihimullahu ala ru'usil khalaiq, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menghinakan mereka di hadapan para makhluk pada yaumul kiamah nanti. Ini keterangan dua imam terkait dengan hadis tersebut. Dan kedua-duanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Imam Ibnu Katsir, dijuluki sebagai Al-Hafidz. Ya. Kemudian kata Asy-Syari selanjutnya, wa'lam anna al-ghadara haramun fi kulli ahdin bainal muslimi wa ghairihi walau kana al-mu'ahada walau kana al-mu'ahadu kafiran. Ketahuilah bahasanya al-ghadar, tindakan penyelisihan terhadap sebuah perjanjian, ini perkaranya haram fi kulli ahdin, ya, pada segala bentuk al-ahad, perjanjian. Ada pun terkait dengan wa'ad, janji, ya, para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan rincian tentang janji yang secara umum, ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, penunaian janji, ya, menurut keterangan beliau ini mustahab. Ini janji. Sebagian perkara atau sebagian ulama mengatakan wajib, menunjukkan dalam permasalahan ini, dalam permasalahan al-wa'ad, ya, di sana ada tafsir. Adapun terkait dengan ghadar, ya, penyelisihan terhadap sebuah perjanjian, kata Asy-Syarih rahimahullah, haramun fi kulli ahdin. Ini adalah perkara yang haram dalam semua bentuk perjanjian, bainal muslimi wa ghairihi, baik di antara kaum muslimin ataupun antara seorang muslim atau antara pihak muslimin dengan selain mereka, walau kana al-mu'ahadu kafiran, walaupun pihak yang dengannya, ya, kaum muslimin melakukan perjanjian adalah orang kafir atau yang dikenal dengan kafir mu'ahad, ya, seperti para duta, ya, para duta besar dari negeri-negeri kafir, mereka diserah kafir mu'ahad dalam status perjanjian dengan pemerintah negeri muslimin. Jadi ini sampai pun yang diikat perjanjian dengannya, melakukan perjanjian dengannya adalah orang kafir. Haram untuk melakukan penyelisihan terhadap apa yang telah disepakati tersebut. Walihada fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhumah, Oleh karenanya telah datang pada hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau menyatakan, man qatala nafsan mu'ahadan bighairi haqqiha lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Kharrajahu al-Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man qatala nafsan mu'ahadan bighairi haqqiha, siapa saja yang dari kalangan kaum muslimin yang membunuh jiwa seorang mu'ahad, seorang kafir yang dalam status perjanjian, bighairi haqqiha, tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang kafir mu'ahad atau jenis kekafiran yang lain yang dilindungi, maka hukum darah mereka sebagaimana darah kaum muslimin, haram untuk dibunuh, ya, kecuali dengan haknya. Maka siapa yang membunuh jiwa seorang kafir mu'ahad tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau jannah, dia akan mencium aroma jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Padahal aroma jannah tersebut benar-benar akan tercium, akan didapati, ya, oleh seorang jadi pada perjalanan 40 tahun yang menunjukkan ini keharuman yang luar biasa. Baik. Sekarang coba kita lihat misalnya minyak wangi yang ada di dunia ini, ya, yang paling wangi apa? Ya, apa aroma kopi? Misik, ya, seperti itu. Ini bisa tercium dari jarak berapa meter? Ya, ada 10 meter sudah tercium? Kayaknya enggak, ya. Sebagian ya misik, entah itu misik-misikan, sudah dekat juga enggak tercium. Baik. Nah, andai 10 meter itu bisa tercium. Nah, ini kalau ditempuh perjalanan berapa hari? Ya. 10 meter ini berapa hari perjalanan? Ya. Hanya berapa detik. Sementara ini aroma jannah, ya. Untuk terciumnya bau jannah, aroma jannah tersebut, ini bisa tercium dalam jarak perjalanan 40 tahun. Bukan 40 hari. Menunjukkan luar biasa, ya, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada ahlul jannah. Sehingga aromanya saja bisa tercium pada jarak 40 tahun perjalanan. Maka siapa yang membunuh jiwa yang diharamkan ini, yakni kafir mu'ahad, maka di antara hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan mencium aroma jannah. Kemudian kata Asy-Syarih selanjutnya, wa qad amara Allah taala bil wafa' bi uhudil musyrikina idza aqamu ala uhudihim wa lam yanqudu minha syai'a. Dan di sini, ya, di hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan perjanjian dengan orang-orang musyrikin ketika mereka menegakkan apa yang menjadi isi perjanjian tersebut, dan mereka tidak membatalkan sedikitpun dari apa yang ada pada perjanjian tadi. Ini terkait dengan perjanjian dengan siapa? Orang-orang musyrikin. Wa amma uhudul muslimin fima bainahum fal wafa'u biha ashaddu wa naqduha a'dhamu ithman. D Dan adapun perjanjian-perjanjian dengan kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Jadi kaum muslimin sesama mereka. Fal wafa'u biha ashaddu. Maka penunaian terhadap apa yang menjadi isi perjanjian tersebut ini lebih tegas lagi tentunya kewajiban untuk menunaikannya. Wa naqduha a'dhamu itsman. Dan pembatalan terhadap isi perjanjian tersebut lebih besar lagi dosanya. Yang disebutkan di hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan uqubah, hukuman terhadap seorang yang membatalkan perjanjian dengan orang-orang musyrikin. Dihukum dengan hukuman yang demikian, dia tidak bisa mencium aroma jannah walaupun pada jarak yang sedemikian jauh. Lalu bagaimana lagi kalau pembatalan yang dilakukan tersebut adalah pembatalan terhadap sebuah perjanjian di antara kaum muslimin. Kemudian kata Asy-Syarih menutup penjelasannya terkait dengan hisal al-munafiqin. Kata beliau, wal maqsudu. Dan maksud atau tujuan dari penjelasan-penjelasan ini, anna hadhihi al-khisal min sifatil munafiqin. Wa perangi-perangi, karakter-karakter ini termasuk di antara sifat-sifat munafikin. Wa annaha minan nifaqil asghari. Dan bahwasanya lima perkara yang disebutkan tersebut ya termasuk dari ciri-ciri munafikin nifaq asghar, artinya pelakunya belum kafir. Sekali lagi, istilah asghar tidak boleh menjadikan kita meremehkan, menyepelekan perkara-perkara tersebut. Ya. Permasalahannya, pelakunya belum kafir. Adapun dari sisi, ya, perkara-perkara yang menjadi ciri-ciri itu, saya lagi, masing-masingnya saja, itu sudah merupakan sifat yang jelek. Ya. Apalagi jika terkumpul keseluruhannya. Alladhi huwa wasilatun ila an-nifaqil akbar. Di mana hal-hal tadi merupakan wasilah, sarana, jembatan yang akan menyampaikan seseorang kepada an-nifaq al-akbar, kenifakan yang besar yang telah mengeluarkan pelakunya dari Islam, yakni menyembunyikan kekufuran dan menampakkan kesesuaian dengan Islam. Kata beliau, fayajibu 'alal muslimi ijtinabuha. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi sifat-sifat tersebut, wal hadharu minha, dan waspada, hati-hati dari sifat-sifat tersebut, wa an la yatasahala fi syai'in minha, dan agar jangan sampai seseorang menganggap mudah, meremehkan satupun dari perkara-perkara tersebut. Baik itu bentuknya ucapan yang dusta, yang tidak sesuai dengan realita, ya, dengan fakta dan data. Baik. Ya. Ataupun seseorang, ya, mengingkari janji yang telah dia janjikan, ataupun dia mengkhianati dari amanah yang dibebankan padanya, ataupun ya dia curang di dalam perselisihan yang terjadi antara dia dengan orang lain, ataupun yang baru saja kita pelajari, yakni menyelisihi dari sebuah perjanjian, kesepakatan yang telah dilakukan. Kata beliau, wa an la yatasahala fi syai'in minha likauniha minan nifaqil asghar. Jangan sampai ada seorang di antara kita meremehkan sesuatu pun darinya hanya karena dia memandang ini hanya semata nifaq atau ciri-ciri dari nifaq asghar. Tidak boleh demikian. Fa inna dzalika minal khidlan. Karena sesungguhnya ya, sikap meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, apalagi ini termasuk di antara sifat-sifat kemunafikan, meskipun itu nifaq asghar, ini termasuk di antara kerendahan. Dan penyebab yang menjadikan seorang akan rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para makhluk. Oleh karena itu, satu saja di antara perkara ini, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan pelakunya. Ya, ketika dikumpulkan seluruh makhluk, di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tampakkan kecurangan, kehinaannya ketika dia tidak bisa lagi untuk menutupi aib yang ada pada dirinya tersebut. Wallahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata tempat kita memohon pertolongan. Ini yang bisa saya sampaikan dari syarah atau penjelasan tentang jenis-jenis nifaq, baik nifaq akbar ataupun nifaq asghar. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuki bab tentang at-taghut biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.